hatiku. Kau lukis hidupku, kau hias hatiku, kau sambut cintaku, tulus ikhlas suci hatimu kasih. Kaulah segalanya yang menyinari hidupku, kasih hanya satunya yang ku cintai. Sambutlah cinta. Kau pergi dari sisiku, cintaku padamu ikhlas sejati. Ulur tanganmu kasih, sambut cintaku. Ikhlas sejati.